Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jami Allah wa iyyakum mahbubukum billah. Insyaallah kita lanjutkan kajian rutin kita Ushulus Tsalatsah dengan syarah Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, dan kita telah menyelesaikan tentang al-wala wal bara. Sekarang masuk kepada matannya dulu. I'lam arsyadakallah li ta'atihi anna al-hanifiyyah millata Ibrahim an ta'budu Allah wahdahu mukhlishan lahuddin. Ketahuilah ya, semoga Allah memberi petunjuk kepada kamu. Ya, bahasa Syekh rahimahullah itu kepada kita tentunya. Arsyadakallah ar-rusdu al-istiqamatu an tariqil haqq. Semoga Allah menunjukkan kepada kita, yaitu al-istiqamatu an tariqil haqq, istiqamah dalam jalan yang haq. Li ta'atihi muwafaqatil murad fi'alan lil ma'mur wa tarkan lil mahdhur. Ya, ta'ah adalah selalu mencocoki apa yang dikehendaki Allah. Ya, yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dicegah atau dilarang. Anna hanifiyah millata Ibrahim. Hanifiyah ia millatu al-ma'ilatu anisyirki al-mubayyinatu ala al-ikhlasi lillahi azza wa jalla. Al-hanifiyah maknanya adalah milah yang lari dari segala jenis kemusyrikan. Al-milah ma'ilatu anisyirki al-mubayyinatu ala al-ikhlasi lillahi azza wa jalla. Dan bukan itu saja, dia harus jelas terbentuk atau terbina atas keikhlasan pada Allah azza wa jalla. Itu yang disebut hanifiyah. Dan hanifiyah ini adalah milah Ibrahim. Dia adalah dinnya, agamanya Ibrahim. Dan kita tahu bahwa Ibrahim adalah kakek dari Muhammad SAW, dari jalur Ismail bin Ibrahim. Jadi milah Ibrahim ay tariqatul dini alladhi yasiru alaihi alaihi salatu wassalam. Ya, jalannya atau agamanya yang para nabi berjalan di atasnya. Dan Ibrahim kita kenal bahwa Ibrahim wa khalil rahman. Kama qala azza wa jal, attakhadha Allah Ibrahim khalila. Dalam surat Nisa ayat 125, di mana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih. Wa huwa abul anbiya wa qad taqarrara dhikra manhajihi fi mawadhi' katsirah liktida'ihi bih. Dia adalah bapa dari para nabi. Ibrahim adalah bapa daripada nabi, dan dalam Al-Qur'an disebut berulang-ulang manhajnya, metodenya, ya caranya dia berdin, yaitu din tauhid. Ya. Dan katakan di sini an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Mukhlishan lahuddin, agar engkau menyembah Allah saja ikhlas, dengan cara ikhlas. Lahuddin, karena bagi Allah agama itu. Din adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Qawlu an ta'budallaha hadhi khabar anna fi qawli anna hanifiyah wal ibadah mafhumuha العام هي التذلل لله محبة وتعظيما لفعل أوامره واجتناب نواهيه على وجه الذي جاءت به شرائعه. Ucapan anta abdullah ini adalah berita, ya, khobar anna dalam kalimat anna al-hanifiyata, itu khobarnya adalah anta abdullah, khobar fi'liyah. Nah, ibadah secara mafhum, secara umum maknanya adalah tadallul lillah, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbatan dengan mencintainya, wa ta'dhiman dan mengagunginya, bi fi'li awamirih dengan mengerjakan segala perintah-perintahnya, wa jinabu nawahihi dan menjauhi segala larangannya. Ala wajhi alladhi ja'at bihi syara'i, dengan bentuk apa yang telah disyariatkan atau apa yang telah datang dari syariat. Inilah pengertian ibadah. Jadi orang dianggap ibadah ataupun ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ritual gerakan. Yang pertama, dia harus tazallul lillah, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ibadah yang merupakan rukun Islam setelah syahadat, yaitu sholat. Dan dalam sholat diawali dengan takbir Allahu Akbar, sekaligus kita menghinakan diri kita, kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah, ya. Maka otomatis kita menghinakan, merendahkan, menganggap diri kita ini kecil. Dan memang diri kita hanya sangat kecil dibanding makhluk-makhluk yang ada, dibanding malaikat, ya, yang kita baca riwayat-riwayatnya dalam Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya, di mana malaikat, kaifiyah malaikat atau sifat dari malaikat dalam bentuk aslinya, wa yahmilu asrabiyah wa hiya samaniyah, dan bahwa arsy Rabb dipikul oleh 8 malaikat. Diterangkan dalam riwayat bahwa malaikat dari pundaknya sampai ke ujung telinganya itu jaraknya 700 tahun perjalanan. Itu baru satu malaikat. Kita dibanding malaikat saja sudah kecil, apalagi dengan Allahu Akbar. Dengan ucapan Allahu Akbar, maka orang yang sholat dan dia faham arti daripada atau makna daripada Allahu Akbar, maka dia tidak akan berpikir yang lain. Dia akan semaksimal mungkin konsentrasi atau khusyuk, karena dia dirinya sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh di sini bahwa mafhum secara am, pemahaman secara umum yang disebut ibadah adalah at-tazallul lillah, menghinakan diri kepada Allah, mahabbatan wa ta'dhiman, dengan bentuk kecintaan dan pengagungan, bi fi'li awamirih, dengan mengerjakan apa yang diperintahkannya, wa jinabu nawahihi, dan menjauhi dengan apa yang segala dilarangnya, ala wajhi alladhi ja'at bihi sara'ihi, dengan bentuk apa yang telah disyariatkan atau apa yang telah datang dari syariat ini. Inilah koridor ibadah. Maka tidak mungkin seorang yang mengucap Allahu Akbar masih ada kesombongan pada dirinya, masih ada keangkuhan. Nah, itulah bukti orang yang tidak sholat, adalah bukti orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia telah diberikan apa yang dia inginkan dari kehidupan, kenikmatan dan yang lainnya. Namun sebagian manusia masih enggan untuk menghinakan dirinya di hadapan Allah dengan kecintaan dan pengagungan. Dari definisi atau kepahaman dari ibadah, maka hendaklah kita hadirkan dalam ibadah-ibadah kita selain merendahkan, menghinakan diri di hadapan Allah, harus juga timbul mahabbatan, kecintaan. Proses ibadah menjadi suatu kecintaan bukan proses yang ringan atau mudah. Apalagi kalau kita sering membaca dalam buku-buku fikih bahwa orang yang baligh disebut mukallaf. Mukallaf artinya apa? Orang yang terbebani dengan perintah syariat. Nah, seolah-olah pengertiannya bahwa ibadah itu beban, sholat itu beban, ya, semua apa yang Allah perintahkan menjadi beban. Bagaimana kalau orang ya sholat menjadi beban? Maka kadang-kadang karena terpaksa, karena beban, ya, makanya begitu selesai, alhamdulillah, ya, karena bebannya sudah lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, lepas bebannya. Padahal ketika dia beribadah, selain dia menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus muncul pada dirinya mahabbatan, kecintaan, bukan beban. Nah, proses ini proses yang panjang. Kalau anak kecil, murru auladakum bis-shalah wa hum sab'a asra sinin wadribuhum wa hum asra sinin abna asra sinin. Perintahkan anak-anak kamu sholat ketika umur 7 tahun, beban bagi anak 7 tahun. Wadribuhum, pukul ketika umur 10 tahun gak mau sholat, dipukul. Karena beban bagi mereka, kehidupan mereka inginnya main, santai, ya, bergurau, bercanda. Wajar kalau anak-anak, ya. Tapi ketika sudah baligh, memang namanya mukallaf, orang yang terbebani dengan syariat. Tapi secara mental seharusnya kita sudah berubah, bukan terbebani lagi. Yaitu kita harus berubah dalam ibadah kita ini, harus ada muncul penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, hendaklah kita munculkan kecintaan kita. Bagaimana kalau orang mencintai sesuatu? Bahkan memerlukan. Kalau dia mencintai sesuatu, mesti dia akan bergantung dengan sesuatu itu, ya. Dan bukan itu saja, harus ada unsur ta'ziman, pengagungan. Nah, ini proses yang panjang. Dari kita dipaksa kecil, diajarkan umur 10 tahun dipaksa sampai bolehnya ada pemukulan, hendaklah kita sampai kepada proses ibadah dengan paham atau dengan maksud yang sebenarnya, yaitu penghinaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang bagaimana kalau dia berdiri dan dia merasa terhina? Dia menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mesti dia akan muncul kekhusyuan, rasa takut, ya, dan juga mahabbatan, kecintaan, ya, dan ini akan menjadikan ringan ibadah-ibadahnya itu, menjadi ringan. Kenapa? Karena bukan beban, ya. Apalagi dia menghadirkan ta'ziman, pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah yang berhak, ya, kita agungkan. Sedangkan makhluk-makhluk yang lainnya, ya, itu adalah fana, musnah. Dan kita hanya sekedar apa yang Allah perintahkan untuk mencintainya, kita cintai. Dan yang Allah suruh kita benci, kita benci. Itulah wala wal bara yang kita telah bahas. Adapun di hadapan Allah, hendaklah kita, setiap kita, ketika berdiri dalam beribadah, baik sholat dan yang lainnya, maka harus ada unsur di situ at-tadhallulillah, mahabbatan wa ta'ziman, ya, penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak cukup. Berapa banyak orang yang menghinakan dirinya dan mencintai Allah dan mengagunginya, namun apabila caranya juga tidak sesuai dengan syariat, maka dia akan mardudun, tertolak. Oleh sebab itu, pengagungan, penghinaan diri, kecintaan dan pengagungan mestilah dalam koridor syariat. Tidak boleh ya hasil karangan dia atau inisiatif dia atau keinginan dia. Karena apa? Karena itu semua telah diatur oleh syariat. Tidak boleh seorang menghinakan diri ya dengan kemauannya. Sebagaimana ada 3 sahabat yang beritanya sampai kepada Rasulullah SAW, dia ingin beribadah, menghinakan diri, mencintai amalan-amalannya, sehingga dia bilang, sa'usolli wala anam, aku ingin sholat dan aku enggak mau tidur. Ya, yang lain bilang, asumu la uftir, aku mau puasa, enggak mau berbuka. Dan yang lain bilang, aku tidak mau menikah dengan wanita. Ini adalah pengagungan, penghinaan diri, kecintaan ada padanya, namun tidak sesuai dengan syariat. Karena Rasulullah SAW ya, menerangkan di hadapan mereka bahwa aku adalah orang yang paling takut di antara kamu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku sholat, aku tidur, ya, aku puasa, aku berbuka dan aku menikahi beberapa wanita. Ya, dan ini maka menghinakan diri di hadapan Allah, mencintainya dan pengagungan itu harus sesuai dengan syariat. Karena Rasulullah juga mengingatkan dalam beberapa hadis, "Man 'amila 'amalan laisa 'ala amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka akan tertolak. Seorang menghinakan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah, mencintai Allah, mengagungkan Allah, tapi dengan cara yang tidak diperintahkan Allah, mardudun wa huwa radd. Dengan cara yang tidak diatur oleh syariat, mardudun, dia akan tertolak. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa membuat suatu perkara yang baru yang tidak dikenal dalam syariat, dalam din ini, ya, ya walaupun ada unsur di situ menghinakan diri, kecintaan, mengagungkan Allah, tapi dengan cara yang tidak diperintahkan atau tidak ada dalam din ini, fa huwa radd, maka dia akan tertolak. Oleh sebab itu tidak cukup mengagungkan atau menghinakan diri pada Allah, mencintai Allah ya dan mengagungkan Allah dalam beribadah kecuali dengan apa? Alal wajhi alladhi ja'at bi syara'ihi. Harus dengan cara yang telah disyariatkannya. Kenapa? Karena tadi diterangkan anta'budullah wahdah mukhlisan. Mukhlis, unsur-unsur keikhlasan yaitu penghinaan diri, kecintaan, pengagungan, itulah orang ikhlas. Lahuddin, karena milik Allah agama itu. Agama milik Allah mutlak, bukan milik Nabi. Nabi hanya ar-rasul, penyampai risalah, ya, penyampai pengemban amanah. Nabi tidak mengarang ibadah-ibadah, ya. Bahkan Nabi menunggu apa yang diperintahkan Allah, apa yang disyariatkannya. Nabi menunggu dalam kehidupannya. Buktinya sholat itu awal-awal belum diperintahkan, baru menjelang hijrah Isra Mi'raj, ya, baru kaifiahnya diterangkan, waktunya dan seterusnya. Bahkan ketika cara memanggil sholat, Nabi awalnya tidak tahu bagaimana memanggil sholat itu. Ya, sampai ada seorang sahabat yang bermimpi tentang azan. Azan itu mimpinya sahabat yang diperdengarkan kepada Nabi dari dinyatakan itu adalah ya, karena mimpi mimpi orang mukmin bagian daripada kenabian. Itu hadis takririyah, hadis yang ditetapkan oleh Nabi. Maka jadilah azan itu yang kita dengar. Ya. Ya itu begitu. Jadi Nabi tidak mengarang. Kenapa? Karena Nabi tahu lahuddin, agama ini milik Allah. bukan lahumaddin, bukan milik Allah dan Rasulnya, bukan. Kalau lahumaddin milik Allah dan Rasulnya, berarti Nabi punya hak untuk berkreasi, berinisiatif. Tidak. Bayangkan seorang Nabi saja itu menunggu, menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena din ini milik Allah. Lahuddin. Jadi ikhlas dan menyerahkan diri pada Allah. Ya, maka tidak cukup seorang menghinakan diri pada Allah, mencintai Allah, mengagungkan Allah, ya. Tidak cukup kecuali dengan apa? Dengan mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang dengan cara yang telah disyariatkan. Ammal mafhumul khas li ibadah. Adapun faham secara khusus dari ibadah, yakni tafsidha, faqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sungguh telah diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah secara umum, ya, secara khusus al-ibadah adalah al-ibadah ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah kal khawfi wal khasyah wat tawakkul was shalah waz zakah was siyam wa ghairu dzalik min syara'il Islam. Ya, adapun ibadah secara khusus adalah apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik daripada perbuatan, daripada ucapan dan perbuatan, baik yang zahir maupun batin, baik amalan raga maupun amalan hati, seperti al-khawf, rasa takut, wal-khasyah, ya, rasa takut yang mendatangkan ketakwaan, wat-tawakkul, tawakal, was-shalah dan sholat, was-zakah dan zakat, was-siyam dan puasa, dan yang lainnya apa yang telah diatur dari syariat Islam. Jadi tidak boleh seorang keluar daripada koridor apa yang telah ditetapkan oleh syariat, ya, di dalam menciptakan ibadah, ya, karena menghinakan diri, di dalam menciptakan ibadah karena kecintaan dia kepada Allah, atau di dalam menciptakan suatu ritual-ritual ibadah karena pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu semua, bahwa menghinakan diri, kecintaan dan mengagungkan harus sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan, yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan telah diikuti oleh para sahabat dan terus diwariskan oleh tabi'in dan tabi' tabi'in, dan juga dijaga oleh para imam yang kita kenal, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Oleh sebab itu kita mencintai semua imam itu, karena mereka adalah orang yang ditakdirkan Allah untuk menjaga din ini, ya. Apabila mereka ada kesalahan karena tidak maksum, maka Allah memberi pahala satu dari ijtihad yang salah, dan kita tidak boleh mengikuti ijtihad yang salah. Dan apabila mereka mendapatkan atau ijtihad mereka yang benar, maka mereka mendapat pahala, dan itu yang harus kita ikuti. Oleh sebab itu para a'immah selalu menyatakan idza sahal hadis bahwa madhhabi, kalau itu hadis sahih itulah madhhabku, buanglah pendapatku. Itu semua para a'immah sebelum meninggal atau sebelum wafat mereka berpesan. Kenapa? Karena mereka sangat takut kalau dituduh menciptakan syariat, menyaingi Allah, menyaingi Rasul. Mereka sangat takut, ya, karena ketakwaan mereka, sehingga mereka berhati-hati dalam membuat statement. Oleh sebab itu ada Imam Syafi'i ada yang sebut qaul qadim dan qaul jadid, ya, fatwa yang dahulu dan fatwa yang terbaru, karena kehati-hatian seperti itu. Dan kadang-kadang setelah bertemu dengan ini berubah, ya, karena mencari yang lebih, mana yang lebih sahih. Itulah para imam yang kita cintai, karena mereka lah salah satu dari takdir Allah sehingga din ini sampai kepada kita sekarang ini. Nah, mafhumul ibadah secara khasah, secara khusus adalah setiap apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, dari ucapan maupun perbuatan, baik zahir maupun batin, seperti khauf, al-khasyah, wa tawakkul, wa shalah dan seterusnya, itu adalah ibadah yang telah kita kenal dan semata-mata ikhlas, dan haruslah kita sesuai dengan apa yang telah Allah syariatkan. Mukhlisan lahuddin, al-ikhlas. Yang dimaksud ikhlas yaitu adalah at-tanqiyat wal murad bihi ay yaqsud al-mar'u bi ibadatihi wajh Allah azza wa jalla wal wusu' ila dar karamatihi bi haythu la ya'budu ma'ahu ghayrahu la malik la malikan la malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan. Yang disebut ikhlas adalah seorang benar-benar membersihkan kehendaknya atau maksudnya, yaitu maksud seorang hamba dalam beribadah hanya semata-mata untuk mencari wajah Allah dan semata-mata al-wusul ila dari karamatihi, ya, semata-mata dia ingin sampai ya di negeri kemuliaan yaitu jannah. Jadi selain dia mencari keridhaan Allah, hendaklah dia minta posisinya dia di jannah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan is'alu firdausal a'la, mintalah oleh kamu firdausal a'la. Jadi jangan sebagian seperti orang di kalangan sufi menyatakan kalau beribadah yang ikhlas sudah minta keridhaan Allah saja, sudah enggak usah minta jannah. Tidak, kita diperintahkan wa fi dzalika falyatanafasil mutanaffisun. Untuk urusan itu enggak hendaklah kamu berlomba-lomba. Wasariu ila maghfiratum mir rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arwas samawati wal ardh, dan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Jangan malu. Jadi kalau kita mencari keridhaan Allah ikhlas, bukan berarti tidak sama sekali kita tidak ingin jannah. Tidak, boleh. Ya. Maka tidak boleh seorang terserah Allah. Ya Allah, aku beribadah kepadamu ikhlas ya Allah. Terserahmu mau ditaruh di surga, mau taruh di neraka, enggak boleh. Ini enggak semangat. Nanti kalau ditaruh di neraka nyesel. Ya, jangan. Bahkan ada seorang sahabat berdoa, Allahumma fir in syi'ta. Itu enggak boleh. Ya Allah, ampunilah aku kalau kamu mau. Kalau kamu mau, ampunilah. Kalau enggak, kita harus sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh aja belum dapat, belum tentu dapat. Minta firdausil a'la, belum tentu. Ya, meleset dikit, alhamdulillah masih di jannah. Ya, kan begitu. Jadi, itu bentuk keikhlasan, bukan berarti kita enggak boleh minta jannah. Ya, lahuddin atau mukhlisan lahuddin, benar. Ya, kita harus ikhlas. Yaitu harus bersih dari kehendak-kehendak selain Allah. Maksudnya dunia, riya, ya, nama, ketenaran, julukan, itu kita harus bersih dari perkara-perkara seperti itu. Tetapi bukan berarti kita tidak mau atau tidak berdoa bahwa kita ingin meraih jannah. Boleh, karena Nabi perintahkan. Karena Allah di dalam Al-Quran juga menerangkan begitu banyak kita untuk berlomba-lomba. Ya, untuk berlomba-lomba ke sana. Ya, jadi, ya, al-wusul ila dar karamatihi bihaitu la ya'buda ma'ahu ghairahu la malikan la malakan muqarraban wala nabiyya mursalan. Ya, yang ikhlas semata-mata kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan keinginan agar ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri yang penuh kemuliaan yaitu jannah, yaitu dengan tidak beribadah kepada selain Allah, baik yang diseru adalah malaikat yang dekat atau nabi yang diutus. Ya, kama qala Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 123, "Tsumma wahayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wama kana minal musyrikin." Ya, kemudian kami telah wahyukan kepada kamu agar kamu mengikuti millahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim yang lurus, yang hanif, yang jauh daripada kemusyrikan dan mengarah kepada tauhid. wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah dia Nabi Ibrahim golongan orang-orang musyrik, bukan. Wa qala Allah taala, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ya, barang siapa yang benci atau menentang agamanya Ibrahim, ya sungguh dia telah memperbodoh dirinya. Dan kami telah memilih Ibrahim baik di dunia yaitu sebagai nabi, wa innahu fil akhirati minas salihin, dan dia Ibrahim di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Ya, it qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Rabb berkata kepada Ibrahim, tunduklah kamu, islamlah kamu. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ya, aku telah menyerahkan diriku kepada Rabbil alamin. Dan kita tahu bahwa Ibrahim mempunyai bapak adalah pembuat patung, penjual patung, ya, penjaga. Makanya dia punya akses untuk menghancurkan karena boleh di daerah situ. Boleh menempati itu karena bapaknya orang terpandang dalam segi keberhalaan. Ya, mempunyai kedudukan. Ya. Dan wasai biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bedemikianlah Ibrahim menasehati keturunannya di antaranya Yaqub, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, ya, sebagai din ini, din hanif ini milik kamu, milik kita. Maka fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim, dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan berserah diri kepada Allah, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyeru yang lainnya, meskipun itu malaikat yang dekat ataupun nabi yang diutus atau sekedar wali, baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Inilah din yang hanif yang telah turun menurun, ya, dari bapak-bapak al-anbiya yaitu Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW. Millah agama yang lurus, ma'ilun al-syirki, yang lari daripada jenis kemusyrikan, segala jenis kemusyrikan, baik syirkul akbar maupun syirkul asghar. Dan inilah yang harus kita sifati, ya, yaitu anna hanifiyah, sesungguhnya hanifiyah, ya, hanif adalah wahya ibadatullahi mukhlisan lahuddin. Orang disebut hanif, ya, adalah orang yang beribadahnya ikhlas, ya, hanya kepada Allah, hanya dengan din Allah, yaitu amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Ya, karena Allah telah memerintahkan seluruh manusia dan Allah menciptakan mereka disebabkan untuk beribadah. Salah satunya hikmahnya adalah untuk ibadah. Ya. Nah, ini yang harus dipahami. Hanya kadang-kadang bahasa kita mengambil dari bahasa Arab tapi maknanya lain. Ya, seperti yang sering saya ulang di sini. Contohnya kalau orang Betawi bilang syirik, itu artinya iri. Ini orang syirik aja ini. Itu berarti ngiri. Terus kalau fitnah berarti menuduh. Padahal fitnah, kama qala Imam Malik, al-fitnah, kama qala Imam Ahmad juga, al-fitnah al-kufur asyirik. Dan syirik itu mempersekutukan Allah, bukan iri. Begitu juga hanif. Kadang-kadang kita pakai orang ini hanif, maksudnya kalem. Kalem, lembut, sopan, enggak taunya kedukun. Ini mah bukan hanif. Ya, minta sama kuburan, minta sama dukun, walaupun kalem, lembut, baik sama tetangga, ini bukan hanif. Ya, kalem aja bilang. Ya. Ya, yang disebut hanif adalah jauh dia dengan perkara-perkara seperti itu. Enggak percaya ramalan-ramalan apapun kecuali apa yang dikatakan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Enggak minta sama dukun manapun. Dia hanya bertawakal kepada Allah dan berusaha semaksimal mungkin. Ya, itu orang hanif, ibadahnya bersih dari segala unsur-unsur kemusyrikan. Ya walaupun orangnya mungkin enggak terlalu lembut, agak kasar misalnya kalau ngomong apa begitu, bisa aja. Tapi kalau dia bersih dari segala jenis kemusyrikan, tidak bergantung pada malaikat, tidak meminta kepada nabi, ya, itu hanif. Jadi bukan dari kelembutannya, bukan. Nah, kadang-kadang kita salah. Hanifnya karena lembutnya, bukan dari akidahnya, ya, dari akidahnya. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Ya, dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu, ya, daripada rasul kecuali kami wahyukan kepada rasul itu, ya, yaitu apa? Annahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni, maka hendaklah kamu beribadah kepadaku. Ya, fa'budun, ya, itu ada nun wiqayah, nun untuk mencegah bentuknya kasrah. Ya, maka fa'buduni, ya, hendaklah kamu menyembah kepadaku. Saja, maknanya saja, tidak boleh kepada yang lainnya, meskipun kepada malaikat, meskipun itu nabi, meskipun ataupun hanya sekedar wali, apalagi orang yang tidak jelas. Pada malaikat kita enggak boleh menyembah. Makanya enggak boleh seorang berdoa, "Ya Allah, ya Jibril, ya Mikail," haram. Tapi "Ya Allah, ya Rabbal Jibril, ya Rabbal Mikail," itu boleh. "Ya Allah, engkaulah Tuhannya Jibril, engkaulah Tuhannya penguasa Mikail," itu boleh, karena yang disuruh berarti Allah. Tapi kalau "Ya Allah, ya Jibril," nah, berapa parahnya orang-orang Syiah kalau berdoa, "Ya Allah, ya Ali, ya Husain," ya, itu parah. Malaikat aja gak boleh, padahal malaikat itu, ya, dekat, mukarrabun, ya. Apalagi manusia, tidak boleh diseru. Maka kalimat "ya" itu isim nadi munadi, penyeruan. Dia ada doa di situ. "Ya Allah, Allahumma." Maka tidak boleh sembarangan. Tidak boleh kepada malaikat. Dan ini tegasnya, bagaimana tegasnya Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim mau dibakar, malaikat membantu, mau membantu. Tapi apa kata Ibrahim? Ya, "Hasbunallah ni'mal wakil." Cukup bagi aku Allah, sebaik-baik tempat aku bergantung. Malaikat enggak dihiraukan. Dan Allah tolong. Ya, karena memang Allah yang Maha berkuasa. Malaikat tanpa izin Allah tidak bisa buat apa-apa. Ya, malaikat malakatul maut, malaikat pencabut nyawa, tidak akan dia sembarangan inisiatif mencabut sembarangan, kecuali atas izin Allah dan perintah Allah dan atas kekuasaan Allah. Inilah orang yang bertauhid, yang tidak terpecah, tidak bercabang dalam dia menyeru kepada Allah, ya, mencintai Allah, mengagungkan Allah, menghinakan dirinya kehadapan Allah, tidak bercabang. Dia hanya menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hikmah diciptakannya manusia atau makhluk, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya. Yang selanjutnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi menerangkan di dalam ayat-ayat yang bahwa tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali untuk beribadah. Ini adalah hikmah diciptakannya jin dan manusia. Syekh Dr. Shalal Fauzan menyatakan bahwa ayat ini bukan ghayah, bukan tujuan dalam ciptaan. Karena tidak ada tujuan Allah yang gagal, itu tidak ada. tetapi hikmah diciptakannya jin dan manusia itu untuk beribadah, walaupun di antara jin dan manusia ada yang menentangnya. Tapi keumumannya hikmah diciptakannya adalah untuk beribadah. Ya, wa bidzalika amara Allah jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma la ya'buduni wahiduni. Oleh sebab itu Allah memerintahkan seluruh manusia dan Allah menciptakan mereka untuk alasan beribadah. Ya, sebagaimana firman Allah tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Dan mana ya'buduni wahiduni? Mana ibadah, hendaklah mereka beribadah kepadaku, mentauhidkan aku. Artinya apa? Salat seseorang ya, secara misalkan waktunya ada lengkap 5 waktu dalam satu hari semalam, takbir sampai salamnya sesuai dengan sunnah, bacaannya semua tidak ada yang tertinggal ya, tetapi ketika dia beribadah tidak ada unsur mentauhidkan Allah, maka itu tidak disebut ibadah. Karena yang disebut ibadah adalah yuwahiduni, mentauhidkan aku. Ritualnya baru sholat, puasa, zakat. Ya, contohnya Nabi SAW mengibaratkan dengan seorang yang sholat dan kemudian ya, karena dia terasa ada yang melihat, kemudian dia perindah sholatnya dari takbir sampai salam. Ya, ini adalah riya. Ya, ritualnya ibadah, tetapi tujuannya untuk dilihat oleh manusia, mardudun. Dan kita telah bahas hadis tentang 3 orang yang diseret ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah qori, alim, yang belajar ilmu dan mengajarkan manusia siang dan malam ya dengan ilmunya, tapi agar disebut qori, agar disebut alim ya, agar disebut ya orang yang dan dia menikmati sebutan-sebutan itu, kenikmatan di dunianya, dan itu dia sudah dapatkan. Maka apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Nah, kemudian dilemparkan ke neraka. Begitu juga orang yang mengeluarkan hartanya siang dan malam, tapi untuk tujuan ya riya. Ya, bukan untuk Allah, tetapi untuk riaan, untuk dunia. Dan begitu juga orang yang berjihad atau berperang, tapi semua itu untuk ya untuk manusia atau untuk yang lain. Artinya apa? Tidak ada unsur tauhid di dalamnya. Tidak hanya beribadah kepada Allah, tidak hanya mencari keridhaan Allah, tapi dia ada unsur-unsur dunianya. Dan itu dia telah nikmati di dunia dan dia telah mendapatkannya, maka tidak ada lagi bagian di akhiratnya kecuali nar. Waliyadu billah. Dan inilah pentingnya tauhid. Maka makna ya'buduni yuwahiduni. Nah, hendaklah dia beribadah kepadaku, yaitu mentauhidkan aku. Dalam sholat dia ada unsur tauhidnya. Dalam puasa semata-mata karena Allah. Zakat, haji dan seterusnya. Ya. Mungkin sampai situ dulu ya. Ya, insyaallah mungkin setelah ini ada tanya jawab ya Pak ya. Ya wallahu alam, subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.